أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه والتخلص له في العبادة، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا تصفيقا فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لعهد البقاء ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها. فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ قال الإمام السعدي رحمه الله يعني سُمُّ الله سبحانه وتعالى hanya saja menjadikan Baitullah al-Haram Ka'bah agar manusia menjalankan menegakkan agama Allah, syariat Allah pada Baitullah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Yang menjalankan ibadah ini mereka adalah orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah dengan sesungguhnya. Adapun orang-orang musyrikin yang berada di Mekah, di Ka'bah, mereka beribadah dengan tepuk tangan dan bersiul. Ini justru malah menghalangi manusia dari jalan Allah, karena peribadatan mereka hanyalah tepuk tangan dan bersiul dan yang semisalnya. Karena ibadah salat Baitullah al-Haram adalah akbar anwa'il ibadat, termasuk ibadah yang paling besar. Tetapi mereka hanya bersuil dan bertepuk tangan saja di Baitullah al-Haram, di Mekah, di Ka'bah. Yang mereka lakukan adalah fi'lul jahalatul aghbiya, perbuatan ibadahnya orang-orang yang bodoh, yang dungu. Alladzina laysa fi qulubihim ta'zimul rabbihim, yang mana peribadatan-peribadatan seperti ini muncul dari orang-orang yang tidak mau mengagungkan Allah, muncul timbul dari orang-orang tidak yang tidak memiliki pembesaran pengagungan hanya kepada Allah, tidak memiliki ma'rifatullah, tidak faham tentang hak-hak dia kepada Allah, oleh ihtiram li afdal biqa wa syarafiyah, dan dia pun tidak mengetahui bagaimana menghormati tempat tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah Baitullah Al-Ka'bah, ya afdal biqa' wa asyrafiha, yang paling mulia sealam dunia ini adalah Baitullah Ka'bah. Fa idza kanat hadhihi salatuhum fi, apabila sholatnya mereka dengan tepuk tangan dan bersiul, bagaimana mau menjalankan ibadah-ibadah yang lain di hadapan Allah, di Ka'bah, Baitullah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Di rumah Allah saja mereka bersiul dan bertepuk tangan, bagaimana akan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya? tentunya dengan kebodohan dan kedunguan wal'iyadz billah. Fa bi ayyi syai'in kanu aula bi hadzal bait min al-mu'minin alladziina hum fi shalata fi shalat. Baik. Khashi'un fi shalatihim khashi'un. Dengan apa mereka akan melakukan ibadah? Yang mana orang-orang beriman lebih berhak untuk mengisi Baitullah dengan melaksanakan sholat yang khusyuk. Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang beriman berpaling dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ila akhir ma wasafahumullah bi min sifatil hamidah. Dengan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan, nam dengan sifat yang terpuji, perbuatan yang lurus. La jarama auratahumullah baitul haram makanahum minhum qala lahum ba'dama makkana lahum fi. Tidak diragukan lagi, pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mewariskan Baitullah al-Ka'bah al-Haram hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tidak diwariskan kepada yang lain. Orang-orang kafir, musyrikin tidak akan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan pada orang-orang beriman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, setelah Allah berikan kemudahan kepada mereka, maka Allah jelaskan keadaan orang-orang musyrikin. Ya ayyuhalladzina amalu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik, musyrikin adalah najis. Wala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, Fathul Makkah. Wa qala huna fudzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang musyrikin, rasakanlah oleh kalian azab. Yang demikian itu disebabkan karena kekufuran yang telah kalian lakukan. Sehingga yang pantas mengisi Baitullah adalah orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang musyrikin. Sehingga Allah wariskan tempat. Nah, hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang-orang yang musyrikin, kafirin, atau mufsidina fil ard, merusak di muka bumi, na'udzubillah. Nah, fallahul musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam, alhamdulillah, rabbil alamin.